الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بأمر الله. يا أخنا وصفية. قال الشيخ محمد بن سلام الفيمين رحمه الله في سؤال الثالث والثلاثون: لأن إقبال اللغة العربية لغتي لأن إبدال اللغة العربية التي هي لغة القرآن وأشرف اللغات بهذه اللغة محرم، وقد صح عن السلف النهي عن رطانة الأعاجمي وهم من سوى العربي dikarenakan mengganti bahasa Arab yang dia adalah bahasa Al-Quran dan paling mulia bahasa yang paling mulia dengan bahasa Inggris ini adalah hukumnya haram. Sungguh telah sahih dari kalangan salaf melarang dari belajar bahasa ajam. Dan mereka rotanah itu apa ya, disebutkan di kamus kan apa, sautul insan bi ghairi lughatihi, suara seorang bukan dengan bahasanya. Artinya larangan dari ucapan-ucapan ajam gitu. Dan mereka ajam adalah man siwal arabi, bukan min. Ini baca apa tadi? Wahum man siwal arabi, adalah orang-orang yang selain Arab. Nah, ibdala dibaca nasab sebagai apa? Isim inna. Anna. Kenapa dibaca anna tidak inna? Al-Lughati apa Luqman? Al-Lughati Mutafileh. Mutafileh. Mana khobar anna? Apa Abdillah? Al-Lughati hiya Muharram. Muharramun. Nah, panjang ya, jauh. Khobarnya adalah Muharramun, karena mengganti bahasa Arab dengan bahasa Arab yang itulah bahasa Al-Quran, bahasa yang paling mulia, dengan bahasa Inggris ini adalah perkara yang diharamkan. Waqad sahha. Sahha ini isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Ownya dari mana? Qad. Masuk fi'il madhi maknanya apa ini? Qad masuk fi'il madhi maknanya? Tahqiq. Sungguh. An-nahyu. Indah ya Pak Ishaq. Nah. Wahum man siwal arabi. Al-arabi. Untuk pilih dari siwa ini termasuk apa? Ada tul istisna. Isim fi'il atau huruf? Isim. Ala lasah atau bittifak? Ismun bittifak. Iqra ya akhana. Amma istimaluha wasilatan lidawati, fa innahu la syakka ayyakuna wajiban ahyana. Wa ana lam ata'allamha, wa tamanni annani kuntu ta'lamtuha wa wajadtu fi ba'dil ahyani anni tattaru ilaiha hatta tarjim la yumkinu an yu'abbaro an yu'abbiro amma fi qalbi tamaman. Nah, adapun menggunakannya menggunakan apa? Bahasa ajam sebagai wasilah. Bahasa Inggris ya, terkhusus ini kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebagai wasilah perantara untuk dakwah, maka sungguhnya tidak dilakukan lagi keadaannya adalah wajib hal tersebut. Dan aku tidak mempelajarinya. Aku berangan-angan bahwasanya aku jika aku mempelajarinya enggak ada jiganya. Aku berangan-angan sungguh aku telah mempelajarinya dan aku dapatkan pada sebagian keadaan sebagian waktu semuanya aku sangat membutuhkannya. Membutuhkan pada bahasa aja. Bahasa Inggris sampai terjemahan. Mutarjim. Sampai orang menerjemahkan. Penerjemah. Karena tidak mungkin untuk. Nah, karena nggak ada karenanya. Sampai pun seorang menerjemah itu tidak mungkin dia bisa mengungkapkan tentang apa yang ada di dalam hatiku secara sempurna. Ya, menerjemah kan sulit untuk mengungkapkan apa yang disampaikan oleh seorang syekh ini dengan sempurna. Taib, amma isti'maluha wasilatan. Dari? Apa beda di mana? Isti'mal ini apa? Isim fi'il atau huruf? Masdar. Beramal seperti amalan fi'ilnya, masdar diidhofahkan kepada dhamir ha. Lidda'wati fa'innahu la syakka. Apa Sofia? La syakka. Isimla. Isimla hukumnya apa? Mabni. Mabni ala? Ala. Lalfat. An yakuna wajiban. Wajiban. Walukman. Kau pada nyekan. Isimnya mana? Isimnya. Dihua kembali ke istimaluha wasilatan li dakwah yakunu wajiban ahyanan dorof ana lam ata'allam wafa nasab jazm. Kenapa? Ada jazmnya? Failnya? Haknya mahful bih. Mir mustatir. Ujuban takdirhu. Anak. Wa tamanna annani kuntu ta'allamtuha wa wajadtu fi badil ahyani an attaru ilaiha hatta al-mutarjim la yumkinu an yu'abbira. Yumkinu, mana fa'ilnya? Yumkinu wa ubaidah masdar mu'awal dari an yu'abbira. Nah, la yumkinu ta'biruhu amma fi qalbi tamaman dari kita pelajari di Durusulukoh kemarin ya. Amma yu'abbiru amma fil qalbi ta'biran tamaman. Ya, sebagai apa? Naib. Nah, atau nah, tamaman ya. Istamari apa Luqman? Wa kurulakum kisatan hadastu fi hadasat fi masjidil matari fi Jeddah ma'a ma'arijalin tawiyati islamiyati natahaddasu ba'da salatil fajri an madhabis sayjani Tijani wa anna madhabun batilun wa kufrun bil islami wa ja'altu atakallamu bima a'lamu anhu faja'ani rajulun faqala uridu an ta'adzanali an antarjama bi Adina ya dan anta danali an utarjima utarjima bilugatil hawasi husa bilugatil husa fakultu la mani'a fatarot jama fadakola rojulun musri'un fakola hadar rojulun ladhi yatarot jamu angka hadar rojulun ladhi ya tarajam. Mana mas wazannya apa ya tarajam? Ya tafa'al. Tarajam. Wazannya apa ya Fana? Bu Abdullah? Tarajam. Tadi sudah kan yang di atas. Apa? Tarjama. Tarjimu. Bapak-bapak ini? Sulasi atau rubai atau mujarad atau mazid? Rubai mujarad. Fa'lala yufa'lilu. Tarjama yutarjimu. Allati yutarjimu angka yamtahu tijaniyati. Tati tijaniyata Pada hastu wakultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una falau kuntu a'lamu misla hadhil lughati ma kuntu ahtaju ila misli ha'ulai alladhina yahda'una dan aku menyebutkan kepada kalian suatu kisah kejadian yang terjadi di masjid bandara Jeddah di Jeddah dengan seorang laki-laki beberapa laki-laki bimbingan Islamiyah kami berbincang-bincang sesudah salat subuh dari madhab tentang madhab Tijaniyah bahwasanya dia itu rijal. Adalah bahwasanya laki-laki itu kok laki-laki ahunya kembali madhab Tijani dan madhab Tijani itu adalah madhab batil yang batil dan kafir dengan keislaman terhadap Islam kufur dengan Islam dan aku menjadikan berkata aku mulai berkata dengan apa-apa yang aku tahu tentang madhab Tijaniyah itu maka ada seorang laki-laki yang mendatangiku maka dia berkata aku ingin untuk memberi izin kepadaku. Kang, engkau memberi izin kepadaku untuk menerjemah. Aku menerjemahkan dengan bahasa Husa. Aku katakan tidak ada penghalang. Tidak mengapa untuk menerjemahkan. Tidak mengapa. Fatarjama. Tidak mengapa. Penerjemahan. Maka dia menerjemahkan. Ketika beliau jawab lamania. Fatarjama. Maka dia. Orang tadi yang minta izin tadi setelah diberi izin lamania tidak mengapa lalu menerjemahkan. Maka dia menerjemahkan. Maka ada seorang laki-laki yang masuk dengan cepat. Dia berkata, laki-laki ini yang menerjemahkan. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang lamania tadi, yang bilang yang Batu Rajimu tadi. Yang lamania itu Syekh. yang minta satu, mau menerjemahkan tadi. Dan laki-laki yang meminta. Alif lam apa ini berarti? Alif lam ahdiyah. Ahdiyah apa? Dikri. Nah. Ada seorang laki-laki yang menerjemahkan tadi, dia menerjemahkan kepada engkau. Kok kepada? Anka kepada. Yang menerjemahkan engkau. Anka. Darimu, menerjemahkan darimu. Dia menyanjung madhab Tijaniyah, memuji madhab Tijaniyah. Pada hasu. Maka aku tercengang. Maka aku katakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Andai aku mengetahui bahasa ini, maka aku butuh untuk tidak. Maka aku tidak butuh untuk orang-orang yang pada semisal orang-orang yang membuat tipu daya. Nah, paham ya kisahnya? Paham lah. Ringkasannya benar. Iya kan, sehnya kan waktu itu sedang di masjid bandara di Jeddah bersama beberapa orang pembimbing Islamiyah bincang-bincang setelah salat fajar tentang madhab Tijani, madhab yang dia madhab yang batil, kufur dengan Islam. Maka beliau berbicara dengan beliau apa yang beliau katakan tentangnya. Maka ada orang Ijal Tawiyah ini kemungkinan orang-orang yang berbahasa Husa ya. Jadi ketika saya menjelaskan dengan bahasa Arab mungkin tidak maksimal, tidak semuanya difahami. Maka ada seorang yang datang minta izin, mengatakan saya ingin engkau memberi izin saya untuk menerjemahkan ke dengan bahasa Husa. Allah alam bahasa apa ini, daerah mana. Maka saya katakan tidak mengapa. Maka dia mulai menerjemahkan. Lalu ada seorang laki-laki lain yang masuk dengan segera tergesa-gesa, ini menemui Syekh, lalu berkata, orang ini yang telah yang menerjemahkan darimu, dia memuji madhab Tijaniyah. Maka saya tercengang dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau seandainya saya mengetahui semisal bahasa mereka ini, aku tidak membutuhkan kepada semisal orang-orang yang membuat makar di budaya ini. Adkuru lakum kisatan. Apa Luqman? Maful bi. Dari? Adkur. Mana failnya? Dhamir mustatir wujub tentang dulu. Hadathat. Fi'il isim atau huruf? Fi'il apa? Tandanya? Nah, mana failnya? Fa'il di belakang fi'il yang tidak bisa. Fa'il itu harus terletak setelah fi'ilnya. Tidak bisa fa'ilnya kisah. Mana fa'ilnya Mbak Usman? Tak itu huruf. Fa'il itu harus isim. Namanya apa? Satir, jawaban takdiru, pakai ta'huwa. Iya, kembali ke kisah mu'annas. Sama-sama kisah ya, Abu Abdillah. Kan, tapi kalau kita katakan fa'ilnya kisah, enggak boleh. Kenapa? Fa'il harus terletak setelah fi'ilnya. Taib, bijuddada indaka ya khana. Rafa' nasab jar. Kenapa? Tanda jarnya. Kenapa? Ilahnya. Tanis apa? Tanis bigari alif. Yaitu tanis lafzi maknawi. Natahaddatsu. Natahaddatsu. Mana fa'ilnya? Ba'da salat al-fajr an madhhab at-tijani wa annahu madhhabun. Fatilun. Nah, wa ja'altu. Ja'ala ini bermakna apa? Tidak. Hah? Syara'tu. Syara'a. Min af'ali syuru'. Mulai. Karena setelahnya fi'il. Faja'ani rajulun. Rajulun. Fa'il dari? Faqala uridu an ta'dhana. Ta'dhana. Rafa' nasab jar. Kenapa? Masukkan an. Fa'ilnya mana? Mustatir wujuban takdirhu anta. Tak pakai tak. Faqultu la mani'a. Tarjama fadakhala rajulun musri'un. Rajulun fa'il. Musri'un sifat. Faqala hadha rajulu ladhi yutarjimu anka yamdahu tijaniyata. Nah. Istamir rakhuna. Wesak. Lugati. Alhasilu anna ma'rifata lugatin. Lugati man. Yang kamu mengajak bicara tidak dilakukan bahwasanya hal tersebut sangat penting dalam rangka menyampaikan maklumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Untuk diam jelas. Ana ma'rifata lugati. Lugati kenapa enggak ditanwin? Mudhaf. Mudhaf ilahnya mana? Man. Man. Man tu khatibu. Mannya mana apa ini apa beda? Butuh apa mausulah? Sila dan? Mana sila mana ayatnya? Aidnya. Satir apa? Takdiruhu. Di mana mustatirnya? Kembali ke antanya, kembali ke siapa? Tepat ya. Apa Abdillah? Hah? Mahduf. Istilahnya mahduf ya. Lugati man tukhatibuhu. Aidnya mahduf. Baik, nak tadi bihada barakallahu fiik.